Dongeng Bahasa Indonesia. Gadis kecil berkerudung merah. Pada suatu ketika, ada anak gadis kecil lucu yang tinggal di desa. Dia selalu memakai kerudung merah. Dan itulah mengapa orang-orang memanggilnya gadis berkerudung merah. Kerudung merah, kerudung merah, kerudung merah. Iya, Bu. Aku di sini. Apa yang kau lakukan? Makan coklat lagi? Tidak, Bu. Kau pasti bohong. Bawa keranjang ini ke rumah nenekmu. Nenek sedang tidak enak badan, jadi tolong bawakan ini. Iya, aku mau, Bu, jika ibu memberiku beberapa coklat. Dasar kau monster coklat. Ibu memberi dia segenggam coklat. Tapi dengar, kau terlalu banyak bicara. Jangan bicara kepada orang asing di jalan. Baik, Bu. Tidak akan. Gadis kecil berkerudung merah bernyanyi sepanjang jalan menuju ke rumah neneknya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di mukta. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei! Tiba-tiba serigala besar mengerikan yang jahat menghampirinya. Gadis kecil berkerudung merah sangat ketakutan. Kau mau pergi kemana terburu-buru, gadis kecil? Aku mau pergi mengunjungi nenekku, Tuan Serigala. Baiklah. Dan keranjang ini, apa yang kau punya dalam keranjang ini? Ada sus dan buah-buahan untuk nenekku. Dia sedang sakit. Oh, kau gadis yang manis sekali. Kau merawat nenekmu. Di mana nenekmu tinggal? Di sana, dekat dengan gereja tua. Serigala jahat itu membuat rencana di otaknya untuk memakan gadis kecil itu. Baiklah, gadis kecil. Tapi kenapa kau tidak petik beberapa bunga harum untuk nenekmu? Ada banyak bunga harum dan indah di hutan ini. Wow, itu adalah ide hebat. Nenek akan sangat senang dan akan memberiku coklat. Aku akan petik beberapa bunga indah. Baiklah, lakukan dan nikmatilah. Aku pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Serigala. Dah. Si kerudung merah mulai berkeliling hutan untuk memetik bunga. Makanan yang lezat. Aku sangat lapar. Baiklah, aku akan pergi ke rumah neneknya, makan neneknya, dan kemudian aku makan gadis kecil ini. Sang serigala jahat berlari menuju rumahnya nenek di saat gadis kecil berkerudung merah sedang sibuk memetik bunga. Dia sampai di rumahnya nenek dan dia mengetuk pintu. Iya, aku datang. Aku rasa ini cucu kesayanganku di luar. Sang serigala menangkapnya, tapi sebelum dia bisa berteriak, sang serigala membuka mulut besarnya dan menelan si nenek. Nenek yang lezat. Yum. Lalu sang serigala memakai pakaian nenek dari lemari dan menyamar sebagai nenek. Dia berbaring di tempat tidur, menunggu gadis kecil berkerudung merah. Sementara itu, sang gadis kecil berkerudung merah sedang menuju ke sana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saat gadis kecil berkerudung merah tiba di rumah, dia memasuki rumah dan duduk di samping nenek. Bagaimana keadaanmu, Nek? Aku sedang tidak enak badan, tapi setelah melihatmu, aku merasa lebih baik sekarang. Oh, ya ampun. kau punya mata yang besar, Nek. Agar aku bisa melihatmu, sayangku. Oh, kau punya telinga yang besar, Nek. Agar aku bisa mendengarmu, sayangku. Kau punya gigi yang besar, Nek. Agar aku bisa memakanmu. Dan tanpa menunggu lama setelah berbicara, lalu dia bangun dari tempat tidur dan menelan gadis berkerudung merah yang malang. Lalu, setelah sang serigala merasa kenyang, dia kembali berbaring di tempat tidur. Setelah makan besar ini, lalu dia tertidur dan mulai mendengkur dengan keras. Sang penebang mendengar dengkuran saat dia melewati rumah. Bagaimana wanita tua bisa mendengkur begitu keras? Aku harus memeriksanya. Lalu dia pergi ke ruangan dan berjalan ke tempat tidur, melihat serigala sedang berbaring di sana. Akhirnya aku menemukanmu, makhluk jahat. Aku sudah lama sekali mencari-carimu. Dia melihat gerakan di atas perut serigala dan berpikir bahwa sang serigala telah menelan si nenek dan mungkin dia masih bisa diselamatkan. Lalu dia mengambil sebuah gunting dan mulai menggunting perut sang serigala. Saat dia sedang menggunting, gadis kecil berkerudung merah keluar dan beberapa guntingan lagi gadis kecil melompat dan menangis. Oh ya ampun, aku sangat ketakutan. Sangat gelap di dalam perut serigala. Dan lalu keluarlah si nenek tua, masih hidup dan bernafas. Gadis kecil berkerudung merah pergi dan segera mengambil batu besar yang digunakan untuk mengisi perut serigala. Sang menebang menjahit kembali perutnya. Lalu sang serigala bangun. Semua orang bersembunyi. Sang serigala melihat sekitar dan tidak ada siapa-siapa. Dia segera pergi dari rumah itu. Oh, berat sekali perutku ini. Aku rasa nenek tua itu cukup lama untuk dicerna. Setelah beberapa langkah, dia merasa lelah dan terjatuh karena berat. Si nenek, si kerudung merah, dan penebang mengikutinya. Dia sangat kehausan dan akhirnya dia pergi ke sungai terdekat. Saat dia membungkuk untuk minum air, dia terpeleset karena terlalu berat dan jatuh ke dalam sungai. Tolong aku! Seseorang, tolong aku! Nenek, si kerudung merah, dan si penebang sampai di tepi sungai melihat dia tenggelam. Mati! Matilah kau serigala licik! Kau pantas menerimanya! Tolong aku! Seseorang, tolong aku! Mereka semua merasa senang. Nenek berterima kasih kepada si penebang karena menyelamatkan nyawanya. Nenek menawarkannya untuk duduk dengan mereka dan makan sepotong kue. Si gadis kecil berkerudung merah sangat terburu-buru menginginkan kue, tapi nenek menghentikannya. Nenek tahu kau sangat menyukai kue dan coklat. Nenek akan mengizinkan sebanyak yang kau mau hari ini. Tapi sebelumnya, kau harus menyanyikan lagu untuk Tuan Penebang. Karena hari ini dia menyelamatkan kita. Oh iya, Nenek. Dia adalah penyelamat kita hari ini. Dan aku akan menyanyikan lagu kesukaanku untuknya. Dan mulai bernyanyi. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Semua orang tertawa dan makan kue. Gadis kecil berkerudung merah berbicara pada dirinya bahwa dia tidak akan berkeliaran di hutan sendirian dan akan selalu mengingat kata-kata ibunya.